Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab 31 ini, di penghujung-penghujungnya, yaitu bab takut kepada Allah. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, secara marfu artinya ini ucapan Abi Sa'id namun dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin ini berasal dari pendapat Abu Sa'id radhiyallahu anhu sendiri. Inna min da'fil yakin antur diannasa bisakhatillah. Sesungguhnya termasuk diantara pertanda lemahnya keyakinan, lemahnya iman, lemahnya kesempurnaan iman adalah Anda mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan murka Allah. Ya, rela mendapatkan murka Allah demi mendatangkan keridhaan manusia. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan memuji mereka padahal rezeki itu adalah rezeki Allah, atas rezeki Allah. Wa antazummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan mencelak mereka atas dasar sesuatu yang belum diberikan Allah kepada Anda melalui mereka. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin. Ya. Dan ingatlah, sesungguhnya rezeki Allah la yajurruhu hirsu harisin, tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Artinya ketamakan orang yang tamak pun enggak dapat mendatangkan rezeki Allah. Wala yaruddu karahiyatu karihin, dan karahiyatu karihin, kebencian orang yang benci itu pun tidak dapat menggagalkan atau menolak rezeki dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Baik, bisa dipahami sini ya. Ya. Baik, syarhul kalimat inna min da'fil yakin. Ya. Minnya itu min tabi'id, sebagian berarti. Da'fu di sini didul kuwah. Da'f, lawan dari kuat, berarti maknanya lemah. Sesungguhnya di antara kelemahan yakin, yakin huwa kamalul iman, itu kesempurnaan iman. Di antara lemahnya kesempurnaan iman, berarti antur dian nas bisa khatinah, Anda mencari ridho manusia tapi dengan mengorbankan, mendatangkan murka Allah. Ini berat ini. Kata Syekh, tu siru ridon nas ala ridallahi, ala ridallah. Yaitu tu siru, Anda lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah. Padahal yang namanya keridhaan manusia sesuatu hal yang enggak bakal kita capai. Ridon nas ghayatun la tudrak, kata para imam, di antaranya dinisbatkan oleh kepada Imam Syafi'i. Keridhaan manusia sesuatu hal yang enggak mungkin dapat dicapai. Kita bikin ridho manusia sebelah A, yang sebelah B protes. Kita berhasil mendatangkan keridhaan manusia kelompok C, namun kelompok D protes. Dan seterusnya. Ini bisa dipahami ya. Ini di mana-mana begitu. Bahkan sebagaimana kita lihat sekarang dalam peta politik global, elit global internasional, ada orang yang mau pro Rusia mendatangkan murka Amerika. Ada orang yang ingin mendatangkan ridho Amerika mendatangkan murka Rusia, kayak begitu. Ya. Kayak begitu. Jadi jangan pernah melihat ya, dan jangan menjadi orang yang rela dia mendatangkan kemurkaan Allah demi mendatangkan ya, kesenangan atau kerelaan keridhaan manusia. Penjilat. Iya dzillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan ini cobaan ini terhadap orang-orang beriman. Ya. Taibar kalau sih. Wa antahmadahum ala rizqillah, yaitu Anda memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan pada Anda, padahal itu rezeki Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah, namun melalui tangan manusia, manusia yang dipuji Allah dilupakan. Ya, tidak bersyukur kepada Allah, malah mengapresiasi secara totalitas manusia. ay an tashkurahum ala ma wasalaka ala aydihim minan ni'mah, yaitu tashkurahum, anda mengapresiasi mereka ala ma wasalaka ala aydihim, atas apa yang Allah berikan kepada anda melalui tangan-tangan mereka, melalui perantara mereka, minan ni'mah, berupa nikmat-nikmat. Artinya ketika kita mendapat gaji dari bos, dari pimpinan, itu hakikatnya Allah yang memberikan rezeki, namun melalui perantara tangan bos pimpinan. Dan kita malah mengapresiasi secara totalitas, secara berlebihan kepada pimpinan atau bos tersebut, dan melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini berat sekali ini. Padahal semua nikmat itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya, dan segala nikmat yang ada pada kalian itu semua datangnya dari Allah. Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rasa syukur kalian atas rezeki yang Allah berikan kalian dengan mendustakan. Ya, dengan mengingkari, yaitu dengan mendustakan nikmat tersebut dari Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian watansa al-mun'ima al-haqiqi huwa Allah wa huwa Allah, dan watansa, dan anda melupakan al-mun'ima, zat yang memberikan nikmat yang hakiki, yaitu Allah tabarak wa ta'ala. Ya, kemudian di matan hadis, wa antadhumuhum ala ma lam yu'tika Allah, dan anda mencela mereka, mencela manusia, ya, atas apa yang Allah tidak berikan kepada anda. Ya, ketika rezekinya terhalang, maka dia tidak boleh mencela, memaki orang-orang yang menjadi penghalang rezeki Allah tersebut. Ya. Baik. Kata Syekh, "Idza talabta minhum syai'an wa mana'uka, zamamtahum ala dzalik." Idza talabta minhum syai'an. Apabila anda meminta dari mereka sesuatu hal, wa mana'uka, dan mereka mencegahnya, tidak memberikan kepada anda, zamam tahum, anda malah mencela mereka ala dalik, atas hal tersebut. Wa nasita, dan anda lupa, annal mani'a al haqiqi, bahwa yang mencegah, yang hakiki mencegah rezeki itu datang kepada anda adalah Allah. Kita lupa ini. Lupa doa yang kita, atau wirid yang kita ucapkan, Allahumma Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya. Asyarhu wal ijmali. Asyarhu wal ijmali, penjelasan global di hadis ini, yukhbiruna an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, min dha'fi imani syakhs, yaitu berupa kelemahan keimanan seseorang, wa yakinihi, dan kelemahan keyakinannya, antujamilan nasa, yaitu ayujamilan nasa, yaitu seseorang tersebut yujamil, mujamalah, melakukan basa-basi kepada orang lain, fi aqwalihi, baik dalam ucapannya, wa af'alihi, maupun berbagai tindak tanduknya, ala hisabiddin, dengan mengorbankan agama. Ya, dengan mengorbankan agama. Fa yusiru ridha'an nas, dia lebih mengutamakan, memprioritaskan keridhaan manusia ala ridha'illah, daripada keridhaan Allah. Ya. Wa yashkuruhum, ini penting ini ya. Ah, ini penting ini. Ya. Seseorang dia tahu ini mungkar. Ya. Seseorang dia tahu itu mungkar, cuman kalau dia sebutkan itu mungkar di hadapan manusia, nanti dia akan tidak mendapatkan keridhaan manusia lagi. Akhirnya disebutkan, oh itu bukan mungkar tapi ma'ruf. Ya. Al-Walid bin Al-Mughirah contoh. Contoh yang buruk dalam hal ini. Dia tahu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, kalau Allah itu bukan syair, bukan ucapan penyihir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan orang gila. Dia tahu ini, saya ngerti bahasa Arab, ini bukan ucapan itu. Ini bukan ucapan dia. Ini Al-Quran, wahyu kalam Allah. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy sudah menekan dia, kamu beriman pada dia, dan dia tahu orang-orang akan berbalik mengecam dia, tidak lagi ridho kepada dia, akhirnya dia berbalik sikap, lebih mengedepankan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Dia mengatakan, in hada illa qaulul bashar. Ucapan itu tidak lain ucapan manusia, bukan ucap firman Allah. Kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Nah, kalau kita tahu itu ada kemungkaran, ya kita katakan kemungkaran, kecuali pada hal-hal yang nanti dikecualikan. Ya. Baik. Semisalkan ya, bukan pada perkara inti, bukan pada perkara prinsip. Ya. Semisal seseorang masih gandrung musik, namun dia musyrik. Namun dia musyrik. Dia gandrung, tahu gandrung? Senang banget sama musik. Dan dia akan marah kalau disebut musik itu haram. Namun di saat yang bersamaan dia musyrik. Mana penyakit yang paling berat? Syiriknya apa gandrung musiknya? Syirik. Baik. Kita ketika mengakhirkan penjelasan bahwa musik adalah haram kepada dia, itu untuk maslahat yang lebih besar, supaya dia tidak lari dulu. Ya. Nah, kecuali ketika kita sampaikan syirik haram, ya, perbuatan dia itu memberikan sesaji kepada jin-jin haram, kemudian dia lari, ya itu memang dakwah. Ya, itu memang dakwah. Paham gak sini ya? Ini ada pengecualian. Ngerti gak sini? Ya, seorang gandrung musik, dia juga gandrung memberikan sesajen kepada selain Allah. Ada dua penyakit berarti di sini ya. Ada dua penyakit, gandrung musik dan syirik. Jelas yang paling parah adalah syirik. Ya, maka ketika dia berinteraksi dengan kita, kita diamkan sementara dari kemungkaran kegandrungan dia terhadap musik, itu dalam rangka kemaslahatan yang paling besar. Agar dia tidak lari. Paham gak sih? Agar dia tidak lari. Ya, ini diantara fikul dakwah. Ya, fikih dakwah. Yaitu memulai dengan sesuatu yang paling penting diantara yang penting. Iya betul, menjelaskan haramnya musik adalah penting. Namun ada yang bagian yang lebih terpenting lagi, yaitu menjelaskan haramnya syirik. Ya. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Ya, dia menjelaskan haramnya musik. Ketika ditanya, kalau begitu kebiasaan saya, dia diam aja, takut marah. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Nah. Seorang dai diundang ke kantor polisi, ceramah di kantor polisi. Ya. Ada polisi yang nanya, dua pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau tanya. Apa hukum menerima sogokan? Biasa ya. Ini udah jadi hal yang lumrah. Kalau ditilang nyogok gitu. Bahkan ikhwan dengan ngaji sekalipun ditilang masih nyogok. Nah, dia pak damayanya pak gocap. Padahal yang menyogok dan disogok di mana? Hah? Pelaku riswah dan yang disogok di mana? Di neraka ya. Wah, ngeri itu. Ikhwan dengan ngaji ditilang masih aja damai pak, cepek gocap. Ya. Kalau memang gak langgar protes, saya gak langgar. Tadi masih hijau, pas bapak stop ya merah di sana, gitu kan. Nah, saya gak ngelanggar. Kalau memang ditilang ya tilang aja, ditilang tilang aja. Jangan gampang-gampang nyongkok. Masa udah ngaji nyongkok, jenggotan, ya cepet deh, kan? Damai deh pak. Cepek-cepek damai. Riswah ya. Sogok itu. Polisinya nilang antum, kan menjalankan sesuai prosedur karena antum melanggar. Pakai helm. Ya. Lampunya mati. Ya. Dalam hal-hal seperti ini boleh taat untuk kemaslahatan umum. Dijelaskan oleh para ulama. Walaupun ya, mereka tidak menjalankan syariat. Ini kemaslahatan umum. Nah, ini yang pertama. Polisi nanya ke dai, "Ustaz, apa hukumnya kami sebagai polisi menerima sogokan dari para pelanggar lalu lintas. Yang pertama, antum sudah paham ya, hukum sogok menyogok. Dosa besar apa syirik? Dosa besar apa syirik? Dosa besar. Baik. Pertanyaan kedua, polisi tadi bertanya lagi, apa hukum kami menolak hukum Allah? Apa hukum mengatakan syariat Islam tidak cocok untuk Indonesia ini? Karena perkembangan zaman, geografis, bla bla bla bla, pokoknya nggak cocok lah, yang cocok ialah undang-undang Belanda. UUD 45. Ngerti sekarang? Apa hukum mengatakan syariat gak cocok? Apa? Dosa besar apa bid'ah? Dosa besar. Dosa besar. Kufur. Apa hukum mengatakan syariat gak cocok untuk Indonesia ini? Bukan dosa besar. Kufur. Kafir. Paham gak sini? Ah, polisinya bingung. Di depan polisi lagi, di depan jenderal lagi, di depan Ferdi Sambo, di depan Kapolri, ayo lo, mau bilang apa lo, ayo. Dua pertanyaan mohon dijawab Pak Ustadz dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, jelas, tegas, to the point. Gak boleh dibilang mujamalah basa-basi mudahana. Ya memang kalau memang gak berhukum ya sudah, gak mau berhukum dengan syariah. Giran yang ini nafsu banget. Haram menerima riswa. Haram. Giran yang ini kalalap demi mendatangkan keridhaan manusia. Yang parah lagi, yang pertama, pertanyaan pertama dia bener-benerin. Ya kalau bapak gak minta dikasih, ya itu rezeki namanya, bukan suami. Subhanallah. Kalau kan bapak gak minta, bapak dikasih. Emang itu yang pelanggar lalu lintas orang gila apa ngasih polisi tiba-tiba? Kenapa dia ngasih? Karena supaya bebas dari jeratan, bebas dari tilang. Apa itu namanya? Hadiah. Enak aja. Barakallahu fikum. Paham gak sini ya? Jadi kalau ditanya polisi di kantor polisi, di depan jenderal-jenderal ditanya, ya jelasin. Habis itu ditembak mati ya gak apa-apa ya. Semua juga pasti bakal mati. Ya. Ya. Zain. Ya Zain, semua bakal mati kan? Semua bakal mati. Daripada mati kena stroke, mati diabetes, mati kolesterol, mati kena demam berdarah, kena corona, dia masih mending mati ditembak karena menyampaikan kebenaran. Kan semua sama, mati sama semua. Karena kita semua camat, calon mati. Barakallahu fiik. Ngapain takut? Sampaikan aja. Ya. Barakallahu fiik. Nah, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Wa yashkuruhum ala ma wasalahu min ni'amillah. Dan ia mengapresiasi mereka atas nikmat-nikmat Allah yang sampai kepada ala aidihim, kepada tangan mereka. Diapresiasi, dilupakan Allah sebagai zat pemberi nikmat. Lain syakartum la azidanakum, padahal kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Padahal ketika kita bersyukur pada Allah itu hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Dengan kita bersyukur pada Allah, Allah senang, Allah senang, Allah untung, gitu. Enggak. Allah berfirman, "Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk diri dia sendiri, enggak nambah kekuasaan Allah. Kita enggak bersyukur enggak mengurangi kekuasaan Allah. Tabaraka taala. Ya. Wa yadhummuhum ala ma lam yuqaddirhum Allahu lahu wa la ilaihim. Dan dia mencela mereka atas apa-apa yang Allah tidak takdirkan. Berupa pemberian rezeki Allah, Allah tidak takdirkan melalui tangan-tangan mereka. Wa yansa, dia lupa, aw yatanasa, atau pura-pura lupa, annal mun'ima al haqiqiyya, bahwasanya zat pemberi nikmat yang hakiki, wal mani'a al haqiqi, yang mencegah, ya, yang hakiki yang mencegah dia untuk diberikan rezeki secara hakiki, huwallah, adalah Allah. Ya. Tsumma yukhbiru an-nabiyyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, annal fadla kullahu, bahwasanya karunia itu semua biadillah, itu di tangan Allah. Yuktihi may yasha'u, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa annahu la yastati'u ahadun jalbahu, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup mendatangkannya, walau balagha fil hirsi ghayatah, walaupun ya ia sangat-sangat antusias, pada puncak antusias ingin memberikan, ya, mendatangkan rezeki atau kebaikan. Wala yastati ahadun daf'ahu walau balagha fil kurhi syiddatah, dan ya seseorang tidak akan sanggup mencegah karunia dari Allah walaupun ia telah mencapai puncak kebenciannya. Enggak bisa. Baik, al-fawaidu, beberapa faedah dari hadis ini. Annal iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah berkurang. Wa yaqwa wa yad'ufu, bisa kuat bisa lemah. Sebagaimana hadis ini, inna min da'fil yaqin, termasuk diantara kelemahan keyakinannya itu kelemahan keimanan. Iman bisa bertambah bisa berkurang, bisa hilang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal keislaman. Annal a'mala minal iman, yang kedua, amal bagian dari iman, ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Asalis yang ketiga, isbatu sifati sakhat lillah, yaitu menetapkan sifat murka bagi Allah ala wajhil laik bihi subhana, sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ditetapkan sifat murka bagi Allah. Ya. Arabi tahrimu syukrin nas, haramnya mengapresiasi manusia, idza taqatta annal ni'mata ta'ti minhum istiqlalan. Apabila Anda meyakini nikmat tersebut itu datang dari mereka secara mandiri, ini haram. Ya. Enggak boleh. Ketika kita mengapresiasi, berterima kasih kepada orang lain, itu boleh. Ya, ketika kita yakini yang memberikan nikmat yang hakiki adalah Allah, dia perantaranya. Boleh. Ya. Barakallahu fikum. Ya, enggak apa-apa, bahkan ya dicela orang-orang yang tidak berterima kasih pada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, la yashkurun nas man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak mengapresiasi, berterima kasih pada manusia, dia dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Ya, ucapkan terima kasih. Ya, doakan kalau enggak bisa balas dengan yang setimpal. Ya, kita doakan. Doakan dia jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Asalis yang ketiga, yang mana? Yang keenam. Yang kelima ya. Al-khamis tahrimu dhammin nas ala ma lam yuqaddirhullah. Diharamkannya mencela manusia atas apa yang Allah tidak takdirkan. Ya, kalau orang tersebut memang terbiasa memberi kita, kemudian dia tidak memberi karena Allah takdirkan dia tidak memberi, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang selama ini kita dapatkan, ya, jangan mencela mereka. Berarti itu sudah ditakdirkan oleh Allah. As-sadis yang keenam, annal khaira wa syarra muqaddarani min Allah. Bahwa kebaikan, keburukan, ya, kebaikan berupa didapatkan rezeki, keburukan seratnya rezeki, itu semua adalah ditakdirkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minallahi ta'ala. Baik, minasabul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadisu ala tahrimi tarki syai'in minal wajibi khaufan minan nas. Ya, hadis ini menunjukkan ala tahrimi, akan diharamkannya tarki syai'in minal wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada manusia. Ini enggak boleh. Ya. Jadi orang itu enggak boleh ya apa ya? Bunglon gitu ya. Ya. Bunglon. Kalau manusia A dia A. Ya, manusia B dia B. Ijo ya ijo, enggak boleh. Mutalawin gitu. Ya. Hah? Iya. Ini mending bermuka dua. Memang mukanya satu aja. Dia enggak mau beda sama orang. Ya, mutalawin, bunglon. Nah, itu. Kenapa dia takut berbeda? Karena takut manusia marah kepada dia. Nah, itu. Kita ini orang yang beragama kepada agama Allah. Maka kita mencari ridha Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Ya. Tapi barakallahu fikum. Apa yang kita ketahui itu keliru, kita sampaikan. Walaupun orang-orang mungkin enggak suka. Karena itulah dakwah seperti itu. Ya, kecuali pada hal yang tadi dikecualikan. Ya, ada perkara yang lebih penting tadi. Contoh sampel kasus tadi, satu orang yang gandrung musik, gandrung syirik. Di saat yang bersamaan kita lebih memprioritaskan di akhir apa namanya? Diingkari kesyirikannya. Adapun sikap dia yang gandrung musik kita diamkan dulu, bukan dalam rangka karena tadi supaya dia ridho sama kita, enggak, supaya dia enggak lari, agar dakwah tauhid tetap masuk kepada dia. Karena kalau kita sampaikan musik haram, dia udah lari, akhirnya dia enggak terima dakwah tauhid. Paham enggak sini? Makanya itulah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya dengan haramnya ini, haramnya itu, sahabat akan lari, ini sahabat akan lari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan dakwah tauhid, haramnya syirik, wajibnya beribadah pada Allah. Adapun haramnya khamar diakhirkan. Dan haramnya khamar bukan di Mekah ya, ikhwah. Di mana? Di Madinah. Haramnya khamar itu di Madinah. Berarti selama ini di sekian fase sahabat masih bergumul dengan khamar. Iya. Karena itulah syariat hikmahnya. Ya. Khamar itu budaya Arab, sesuatu hal yang enggak terpisahkan, enggak kayak kita, gaya-gayaan minum sebotol ya mabok. Baru minum segelas teler. Ini khamar dengan budaya Arab sesuatu hal yang enggak terpisahkan. Mereka kalau mabok khamar, mereka masuk ke drum-drum khamar. Makanya ketika turun ayat innamal khamru wal maisir itu semua rijzun min amali syaitan fajtanibu, mereka semua membuang drum-drum khamar sampai jalan-jalan di Madinah banjir khamar. Antum bayangin, sampai jalan di Madinah banjir khamar. Berarti setiap rumah mengkoleksi berapa botol, bukan botol lagi, berapa drum gitu. Berapa drum khamar. Bukan berapa botol. Ya. Jadi ketika di Makkah seandainya syariat haramnya khamar, ini seandainya kan enggak ada ya. Kita bicara di sini dari fikih dakwah. Hikmah. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan haramnya khamar, orang-orang Mekah enggak ada yang mau ngikut. Karena khamar sesuatu yang enggak terpisahkan. Itu haram. Bahkan haramnya khamar bertahap. Enggak langsung haram begitu. Enggak. Ya. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Bertahap. Artinya mabuknya selepas isya aja. Umar bin Khattab masih berpikir, ini gak beres ini wahai Rasulullah. Umar bin Khattab masih berpikir, ini gak beres, ini khamar ini semua jelek. Baru turun ayat itu, innamal khamru itu wal maisiru, itu semua ada rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi, najis sam khamar itu, amalan setan jauhi. Ya. Baru Pak sahabat di mana? Di Madinah iman udah kuat. Iman udah kuat. Nah, di Mekah mereka terbiasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan jauhi syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat dakwah jadi rasul, ketika beliau jadi nabi belum dakwah. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu belum dakwah. Belum dakwah. Beliau baru mengabarkan istrinya. Ya. Kemudian selepas pulang dari Waraqah bin Naufal, yang mengabarkan itu adalah Namus Jibril. yang datang pada Musa. Ya, nanti kamu akan diusir, kamu adalah Nabiullah. Ya. Kemudian Rasulullah merasa menggigil. Zammiluni, dassiruni, dassiruni, zammiluni, selimuti aku, selimuti. Turun lagi Jibril. Poin ayat yang kedua berikutnya yang mengangkat beliau alaihi salatu wassalam bukan hanya menjadi nabi tapi menjadi rasul. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu. Wa siyabaka fatahhir, bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Wa rujza, rujza itu apa? Asnam. Fahjur, fahjur apa? Utruk, tinggalin itu kesyirikan. Berhala. Langsung Rasulullah SAW dakwahnya itu apa yang pertama? Melarang manusia dari berbuat syirik, memburuk-burukkan berhala mereka. Itu hikmahnya itu. Ya, karena ini puncak kemungkaran, puncak kemaksiatan, puncak kezaliman, yaitu kesyirikan. Ada kezaliman yang lain, makan bangkai. Ada kezaliman yang lain, minum khamr di tengah budaya Arab. Tapi Rasulullah SAW belum mendapatkan mandat dari Allah SWT untuk melarang ini, itu semua. Nanti syirik dulu. Ya. Dua sahabat yang mulia, Sumayyah beserta suaminya Yasir radhiyallahu anhuma, dibunuh di awal-awal dakwah. Syariat haramnya khamr belum turun. Syariat pakai hijab belum turun. Bahkan syariat sholat belum turun. Syariat zakat, apalagi puasa, apalagi haji, apalagi. Dibunuh. Menjadi syahid. Ya, mempertahankan tauhid. Barakallahu fikum. Jadi pahami gak sih? Baik. Jadi kita ini gak peduli ya ketika ada orang jelek-jelekin, tahdir, apa karena kita bicara mengungkapkan hal-hal yang krusial dari kemungkaran. Itu suatu hal yang memang pasti terjadi. Jangan gak enakan, jangan cuma bisa bilangin dai sebelah, oh itu Habib itu, kiai itu, takut kekurangan amplop, dia gak berani bilangin tahlilan haram, maulid haram, takut amplopnya. Sama juga dan ceramah di kantor polisi gak berani bilangin berhukum dengan hukum Allah adalah wajib, berhukum dengan hukum Allah adalah haram, gak berani. Ya, malah membenarkan aja. Polisi maunya ceramahnya Pak Ustadz tentang khawarij, teroris, ya. Itu aja. Allah Ustaz. Ya, betul khawarij itu disangka. Ya. Namun apa sih yang dibutuhin polisi-polisi itu? Kemungkaran yang ada di tengah mereka. Kesyirikan, suap-penyuap. Ya. Haramnya menyalahgunakan amanat, kesyirikan terutama perkara sholat, nah itu penting. Ya. Allah musta'an. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? As-sadis al-mudahanah bid-din. Ya. Mana lagi tadi? Kok kelewat ya? Hah? Munasabatul hadis di tauhid, saya ke sebelahnya tadi. Haitsu apa adalah hadisu? Di mana hadis ini memberikan faedah annal khaufa nau'un minal ibadah. Bahwasanya takut adalah bagian dari ibadah, ya. Salah satu bentuk ibadah, wasarful ibadati li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Mulahadha yang perlu diperhatikan di sini, al-awwal alif sanadu hadzal hadisi fihi da'fun. Sanad hadis ini terdapat kelemahan. lakinnal adillata al-ukhra tuqawwihi wa tu'ayyiduhu. Namun dalil-dalil yang lain menguatkan dan semakin mendukung. Baik, ya. Dan para ulama menjelaskan enggak ada buku akidah sejak zaman salaf sampai sekarang yang tidak ada hadis dhaifnya. Semua pasti ada hadis dhaifnya. Dan hadis dhaif itu boleh beramal, jangankan untuk perkara fikih, akidah aja boleh diamalkan. Ya. Jadi manhaj yang enggak dikenal oleh para ulama, kalau hadis dhaif berarti enggak boleh diamalkan. Itu manhaj enggak dikenal oleh para ulama. Ya. Bahkan sebagian orang menghukumi kalau hadis dhaif diamalkan bid'ah. Nah, ini keliru. Manhaj seperti ini dibantah oleh para ulama. Ini manhajnya Syekh Albani. Syekh Albani sering membid'ahkan suatu perkara karena hadis dhaif. Dibantah oleh para ulama. Ya, manhaj seperti ini keliru. Akhirnya kita ngebid'ahin orang yang yasinan malam Jumat. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Tidak ada ulama seperti itu. Ya. Tidak ada. Nah, ini manhaj Syekh Albani yang harus ya difilter. Akhirnya ditelan sama ikhwah-ikhwah yang ngaji. Karena manhaj Syekh Albani ini yang masuk ke Indonesia lewat muridnya Syekh Ali Hasan yang setahun bisa 4-5 kali datang ke Indonesia. Akhirnya ikhwah-ikhwah jadi sosok kayak gitu deh tuh, ngebid'ah-bid'ahin orang. Ya padahal mereka punya sandaran hadis dhaif. Mengharjul hadis dhaif kenapa? Gak boleh diamalin. Itu manhaj siapa? Hadis dhaif gak boleh diamalin. Manhaj siapa ini? Yang gak boleh diamalkan tersebut hadis maudhu, hadis dhaif jiddan. Ibnu Hajar An-Nawawi menjelaskan hadis dhaif itu boleh diamalkan selama dalam bab qadil amal, dalam bab tauhid aja boleh. Ini kitab tauhid ada hadis dhaif. Ya. Ya. Hai. Boleh diamalin. Ya. Imam Abu Dawud menjelaskan itu di Sunan Abu Dawud. Ya. Hadis dhaif lebih disukai Imam Ahmad daripada pendapat orang-orang. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hadis dhaif itu sebetulnya hadis hasan. Jadi enggak apa-apa beramal dengan hadis dhaif. Di usul salasah dibawakan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dhaif. Namun banyak dalil-dalil lain yang menguatkan sebagai syawahid, sebagai mutaba'ah. Ya. Semisal hadis ad-du'a wal ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, alba yang kedua, al-jam'u baina hadzal hadis wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kita menjamak mengkompromikan antara hadis ini dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak ada yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Annahu yajuzu syukrul insan ala asasi annahu sababun. Ya, dikompromikannya gimana? Bahwasanya boleh berterima kasih pada manusia dengan asas, di atas asas bahwasanya lewat tangan manusia itu cuman sebab. Ya. Wa yahrumu syukruhu, dan haram berterima kasih, bersyukur, mengapresiasi manusia idza taqada annahu al-mun'im al-haqiqi. Jika seorang tadi meyakini manusia tadi yang memberikan kebaikan pada dia, dialah yang memberikan nikmat secara hakiki. Nah, itu haram. Baik. Ya, kita masuk hadis terakhir, hadis Aisyah. Masih ada waktu cukup? Oh, Pak Yudi, Pak Ujang. Hah, udah 8:30. Ya udah. Ini kita soal jawab aja bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan.